Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan berikutnya terkait dengan masalah dhamir adalah al-idhharu fi mawdi'i al-idmar. Adalah idhar, yakni menyebutkan dengan isim zahir pada tempat-tempat yang biasanya disebut dengan dhamir. Artinya konteks kalimat itu ada yang semestinya biasanya disebut dengan dhamir. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam konteks kalimat dalam siyak yang biasanya disebut dengan dhamir ternyata menyebut langsung dengan isim zahir untuk beberapa faedah yang akan kita dapatkan. Kata beliau rahimahullahu taala, al-aslu an yu'ta fi makanin dhamir bi dhamir. Hukum asalnya didatangkan di tempat dhamir itu dengan dhamir. Saya contohkan dalam bahasa misalnya yang sering saya sebutkan, iya, Zaidun misalnya atau Ahmad wa huwa alimun wa kadzalika huwa mujtahidun. Ini dhamir. Kenapa? Karena dengan pakai dhamir huwa itu lebih abyan lil makna, lebih jelas dari sisi makna karena tidak menunjukkan pengulangan. Wa ahdaru lil wa ahsar lil lafaz, dan lebih ringkas dalam lafaz. Lebih jelas lagi mungkin Zaidun wa Ahmadu, iya, wa Amrun tulab al ma'ad wa hum yaskununa fi makanin wahid wahum. Dengan dhamir hum itu lebih jelas dan lebih ringkas dibandingkan Zaidun wa Ahmad wa Amrun tulabul ma'had. Wa Zaidun wa Amrun wa Ahmad diulang lagi lebih panjang. Yaskununa fi makanin wahid. Wahum disebut lagi dengan dhamir. Kalau dibaca lagi dengan isim zahir lebih panjang lagi sebutnya satu-satu. Sehingga hukum asalnya didatangkan di tempat dhamir dengan dhamir. Karena kenapa? Abyan, lebih jelas. Kenapa? Tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan kata terus-menerus. Dan yang kedua, ahsar akan lebih ringkas dalam kalimat. Dalam lafaz. Walihada al-dhamiru fi qawlihi ta'ala oleh karena dhamir dalam firman Allah SWT dalam surat Ahzab. Adallahum maghfiratan wa ajran azima. Lahum, hum di sini dalam ayat tersebut itu menggantikan, Nabi itu menggantikan an isrina kalimah dari 20 kata. Kalau disebutkan satu persatu, adallahu ya lil muslimin wal muslimat, lil mu'minin wal mu'minat, wa dzakirin wa dzakirat, sebutkan satu-satu panjang. 20 kata diganti dengan satu, hum. Adallahu lahum. Hum ini menggantikan 20 kata. Iya. Lebih jelas dan lebih ringkas. Kata beliau, adallahu lahum, dhamir hum ini menggantikan an isrina kalimah al-madhkura qablah. menggantikan 20 kata yang disebutkan sebelumnya. Ya, kalau disebutkan seandainya 20 kata tersebut akan panjang. Maka lebih jelas dan lebih ahsar, lebih ringkas. Itu hukum asalnya. Qala wa rubbama yu'ta bi makani dhamir bil ismi dhahir. Namun kadang didatangkan di tempat yang biasanya itu dhamir didatangkan disebut dengan isim zahir. Wa huwa ma yusamma, dan ini yang dikatakan dalam bab pembahasan kita, al-izharu fi mawdi'i al-idbar. Adanya izhar yang disebut dengan isim zahir di tempat yang biasanya itu tempatnya dhamir. Dan ini termasuk balaghatul Quran tentunya, walahu fawaidu katsirah, memiliki banyak faedah. Tadhharu, yang nampak, bihasabis siyaq, sesuai dengan konteks kalimat yang ada, faedahnya akan diketahui. Minha di antaranya adalah al-hukmu ala marji'ihi bima yaktadhihi al-ismu zahir. Menghukumi marji, yakni kembali tempat kembalinya dhamir tersebut dengan isim zahir. Dan nanti insyaallah dengan misal akan lebih jelas. Yang kedua, bayan al-hukmi, bayan al-hukmi untuk menjelaskan, bayan menjelaskan ilat hukum. Kenapa dihukumi demikian? Yang ketiga, umumul hukmi, ya, menjelaskan umumnya hukum likulli muttasifin, untuk semua yang bersifat bimaktadihi al-ismu zahir. Kita contohkan satu misal dzalik, contohnya qaulu ta'ala man kana aduwwal lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Nah, barang siapa yang memusuhi Allah, menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikatnya dan rasulnya dan Jibril serta Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aduun, adalah musuh, lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Kata beliau, walam yakul aduun lahu. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut dengan dhamir. Allah tidak menyebut dengan dhamir, tidak menyatakan fa innallaha aduwwullah. Iya. Ini namanya al-idhar fi mawdi' ad-dhamir. Al-idhar. Kalau bukan dalam ayat, kalau bukan dalam ayat, sekali lagi saya ulangi, kalau bukan dalam ayat, ya, biasanya disebut dengan dhamir. Tapi dalam ayat ini Allah sebutkan dengan zahir. Fa innallaha aduun lil kafirin. Tidak dikatakan fa innallaha aduun lahu. Tapi aduun lil kafirin dengan isim zahir. Kenapa? Tiga tadi. Yang pertama adalah yang kata beliau tadi, al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadih lil ismi zahir. Menghukumi. Iya. Tempat kembali dhamir dengan isim zahir. Maksudnya adalah menghukumi orang-orang yang demikian keadaannya, yang menjadi musuh Allah, memusuhi malaikatnya, rasulnya dengan kekafiran, dihukumi dengan kafir. Fa innallaha adul kafirin, berarti orang-orang sebut, orang tadi orang musuh Allah, yang musuh malaikatnya itu adalah orang kafir. Kalau seandainya disebut dengan fa innallaha adun lahu, itu tidak ada hukum kekafiran bagi mereka. Tapi ketika disebutkan fa innallaha aduwwul lil kafirin, berarti tahu orang-orang ini dihukumi dengan kafir. Ini pertama. Yang kedua, kata beliau rahimah tadi, apa? Bayan li illatil hukmi, untuk menjelaskan ilat hukum, Kenapa dihukumi dia sebagai musuh Allah? Kenapa dia ada musuh Allah? Maka dengan adanya isim zahir, fa innallaha dulil kafirin, kita tahu mereka itu musuh Allah karena mereka kafir. Kekufuran karena sebab kekafiran mereka. Yang ketiga tadi apa? Umumul hukmi. Umumnya hukum bagi semua yang bersifat dengan sifat demikian. Berarti ya, fa innallaha dulil kafirin, dengan sebut dengan seperti ini, kita tahu bahwasanya semua orang kafir itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga faedah dari ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini dengan isim zahir? Yang biasanya dalam konteks kalimat lain dengan dhamir, tapi dalam ayat ini Allah sebut dengan isim zahir. Yang pertama, kata beliau, al-hukmu bil kufri ala man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril malaikat. Menghukumi dengan kekafiran atas orang yang menjadi musuh Allah, memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail. Ketika disebutkan dengan isim zahir, fa innallaha adu lil kafirin, ini menghukumi mereka seperti ini dengan kekafiran. Yang kedua, menjelaskan illat. Annallaha aduun lahum, fa innallaha adu. Kenapa Allah musuh mereka? Li kufrihim. Allah musuh mereka karena kekafiran mereka. Ini menjelaskan apa? Illatul hukmi. Bayan illatul hukmi. Yang ketiga, dengan disebut dengan isim zahir, fa innallaha adu lil kafirin, ada faedah berikutnya, yaitu kita tahu berarti anna kulla kafirin, bahwa semua orang-orang kafir itu adalah fallahu aduun lahu, Allah menjadi musuhnya. Fa innallaha aduun lil kafirin. Faedah berikutnya disebutkan di sebuah hadis ini menunjukkan bahwasanya semua orang kafir itu ya, maka Allah menjadi musuh dia. Ini di antara faedah yang kita tahu, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan isim zahir, ya, di konteks kalimat yang biasanya dengan dhamir. Allahu a'lam. Bisa itu satu contoh. Barakallahu fiikum.